tidak dibenarkan untuk memutlakan hukum bahwasanya diaman dari Sun'ah hingga Sa'da itu sudah menjadi wilayah Rawafid atau sudah menjadi negeri Rafidah seperti yang di Iran. Pengitlakan hukum seperti ini perlu ditinjau lagi. Dan kita mendengarkan pengitlakan hukum seperti ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, baik dari kalangan Al-Qaeda ataupun dari kalangan Ikhwanul Muslimin ataupun orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka. Kita bisa melihat sendiri yang terjadi di Sun'ah ini. Ada beberapa markis ahli sunnah ada di Sun'ah. Markis Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, markis di Bilal, juga markis di Besairul Khair, juga markis yang ada di Sa'wan, markis sunnah. Ini masih makmur dengan ilmu. Ilmu tersebar. Juga kita melihat kepada penduduk di Abdin, di Provinsi Sa'dah, juga warga Dammaj, mereka bebas keluar masuk sana kemari. Bebas menampakkan sunnah. Azan dikumandangkan. Syiar-syiar ahli sunnah masih bebas. Bahkan mereka terkadang dalam setiap bulan mereka datang ke sini. Ada yang datang ke sini duduk sebulan, dua bulan dalam rangka menuntut ilmu, kemudian balik ke negerinya. Ini terus berlanjut. Bila seperti ini keadaannya, maka tidak pantas untuk kita katakan negeri dari Sun'ah sampai Sa'da itu negerinya Rafidah. Tidak pantas untuk kita katakan seperti ini. Bahkan ini terlalu berlebih-lebihan dalam menghukumi. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Adapun yang berkaitan dengan fatwa Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, maka seruannya dia untuk jihad ini malah menunjukkan tentang kejelekannya dia sendiri. Kenapa dia baru mengangkat kepala sekarang ini? Apakah karena dia sudah merasa bergembira dengan keluarnya Ahlus Sunnah dari Dammaj? Ini menampakkan kalau keberadaannya dia ini memang orang yang sangat hasad, yang sangat benci, yang sangat dendam dan memiliki kemurkaan kepada Syekhuna Yahya atau kepada Ahlus Sunnah yang ada di Dammaj. Sehingga dia menampakkan kebencian seperti ini. Ulmutu bighairikum. Matilah kalian di atas kejengkelan kalian. Maka dengan ini dia sekarang baru mengangkat kepala mengomando jihad. Siapa yang dia komando jihad? Mau mengomando Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Ansari atau Muhammad Al-Imam atau Abdurrahman Al-Adani atau pengikutnya mereka? Bisa jadi mereka akan menjawab seperti jawabannya Bani Israel. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu bersama Rabbmu untuk berperang dan kami di sini duduk-duduk. Dan kita bisa melihat apa jawabannya mereka. Karena memang keadaan Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan mengeluarkan fatwa ini memang ngawur. Jangankan fatwa ngawur, fatwa yang sahih saja. Fatwa yang dikomandokan atau yang dikeluarkan oleh para ulama untuk jihad membela Dammaj, mereka saja sudah tidak menerima, apalagi fatwa ngawur seperti ini. Jadi apa yang diserukan oleh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ini memang benar-benar keterlaluan, benar-benar ngawur, bukan pada tempatnya. Para ulama, baik dari ulama ahli sunnah ataupun ulama firqa-firqa sesat yang mengetahui keadaan atau mengetahui hakikatnya Rawafid, mereka menyerukan jihad ketika itu untuk membela Dammaj. Bahkan musuh-musuh politiknya Ali Abdullah Saleh ikut menyuarakan membela Dammaj. Namun Profesor Doktor yang sesat ini tidak mengeluarkan fatwa jihad ketika itu. Sekarang baru dia mengeluarkan fatwa. Ini keanehannya. Dan perlu diketahui bahwasanya rawafid yang ada di Yaman ini di bawah kendalinya Ali Abdullah Saleh dan anaknya. Jadi mereka tidak seenaknya. Kalaulah seandainya mereka itu yang memiliki kekuasaan di sini, memegang atau mengendalikan keadaan Yaman, maka tidak tersisa satupun ahlu sunnah. Syiar-syiar sunnah tidak akan ada di Yaman. Para ghuraba akan suruh keluar semua. Ini kalau yang mengendalikan Yaman ini adalah rawafid. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena rawafid ini sebagaimana adalah kita sebutkan dari dulu, sudah berulang-ulang kita sebutkan bahwasanya rawafid ini diperalat. Ali Abdullah Saleh dari dulu memperalat rawafid. Ketika memerangi musuh-musuhnya, musuh-musuh politiknya, dia menggunakan rawafid. Dan sekarang juga seperti ini. Jangan mengira orang-orang yang ada dari para pengikutnya Ali Abdullah Saleh itu adalah rawafid semuanya. Terkadang mereka orang awam yang tidak mengerti apa-apa, diperalat oleh Ali Abdullah Saleh juga. Tapi mereka membawa syiar-syiarnya rawafid. Dan ini bisa dibuktikan. Ada, dia mengaku muslim, bukan rawafidah. Tapi kenapa membawa syiar rawafid? Al-maut lil Amerika, al-maut lil Israel. Karena dia termasuk dari orang-orangnya Ali Abdullah Saleh yang diperalat. Dan mereka tidak leluasa melakukan sekehendak mereka. Karena mereka diatur. Jadi tidak bisa kemudian kita mengitlakkan seperti tadi menyatakan bahwasanya Son'ah sampai Sa'adah itu sudah menjadi wilayah Rawafidah. Kalau mau dikatakan wilayahnya Ali Abdullah Saleh, mungkin masih benar. Dan juga yang berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali itu menunjukkan tentang jeleknya dia. Menunjukkan kalau dia menyisih fatwanya yang dahulu. Dulu dia memfatwakan untuk melihat teman duduk. Ternyata dia tidak menyadari sekarang ini mendapatkan teman duduk yang jelek. Sehingga diberikan kabar-kabar seperti ini. Berikan tentang berita-berita Yaman, dia pun akhirnya mengeluarkan fatwa di atas kebutaan. Karena terpengaruh oleh teman duduk. Sungguh benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu di atas agama temannya, maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mendengarkan fatwa Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ini dan mengikuti dia tidak sepantasnya, karena dia adalah orang yang sesat. Dia seorang murji' yang sesat, yang tidak sepantasnya untuk menjadikannya sebagai rujukan